Duduklah aku dalam pelukmu, ikuti hancak hatimu. Lagu-lagu kan mengiringi suasana hatimu, suasana hatiku. Lepaskanlah yang tak bisa ditunggu. Sesuka hati.